السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. حاضرين الحاضرات، جماعة صلاة المغرب rahimakumullah jami'an. Segala puji hendaklah masing-masing di antara kita senantiasa manjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah satu-satunya Rabb yang melimpahkan untuk kita nikmat dan karunia. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah dan menjadikan kenikmatan tersebut sebagai media meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tambahkan nikmat. Sebaliknya, bila mana kita tidak bersyukur kepada Allah, kufur akan nikmat-nikmatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya adab yang pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak hanya syafaatnya yang kita nanti, tetapi lebih daripada itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga berada dekat bersama beliau di dalam al-firdaus al-a'la. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah, berbahagia kita rasanya di kesempatan petang hari ini, karena kita dikumpulkan di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rangka mengkaji bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sambil sekaligus menunggu datangnya waktu salat Isya insyaallah ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin sebagian kita mendengar sebuah ungkapan yang beredar beberapa waktu yang silam. Kata mereka, banyak jalan menuju Roma. Saat itu Roma digambarkan sebagai sebuah tempat di mana muda dan mudi seakan melampiaskan kebahagiaan mereka dengan semua yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa sampai ke tempat tersebut, banyak orang bilang akan banyak jalan menuju tempat itu. Banyak jalan menuju Roma. Tetapi tidak demikian. Jika tujuan seorang hamba yang beriman kepada Allah bukan hanya sekedar sampai di Roma, tapi sampai di dalam surga. Untuk bisa sampai ke Roma, kalau sehat, kalau punya uang cukup, atau bahkan kalau kita masih hidup. Tatkala kita sudah dijemput ajal, sudah tidak bisa lagi kita bermimpi untuk bisa sampai ke Roma. Berbeda dengan seorang mukmin yang justru hidupnya, matinya, segenap aktivitas dan amal perbuatannya dia jadikan sebagai bekal untuk sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah, ada berapa jalan untuk menuju surga Allah? Kalau orang bilang menuju Roma itu banyak jalan, benarkah bahwa menuju surga Allah Subhanahu wa taala banyak jalan atau hanya satu jalan? Dan kita tahu bahwa seorang muslim dengan keimanannya dia berharap agar dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian. Barang siapa yang mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala namun bukan melalui ajaran agama Islam, dia tidak akan sampai dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya. Kalau ada seseorang mencari ridha dari Allah, tempat yang tinggi lagi indah di dalam surga, dia tidak bisa mencarinya dari selain jalan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka Allah tidak akan menerima darinya. Dan kelak di akhirat, bukan berbahagia dia di dalam surga, akan tetapi dia akan menjadi hamba yang merugi berada di dalam neraka wal'iyadzu billah. Maka jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala hanyalah dengan Islam. Jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Barang siapa yang mencari jalan selain Islam, tidak akan diterima darinya. Allah menyatakan falan dalam bahasa Arab. Ini saya barusan melihat seperti santri-santri ya. Santri itu. Santri. Ada pondok pesantren. Pondok pesantren apa? Darul ilmi, masya Allah. Untuk jenjang apa? Santri. Di dalam bahasa Arab, ini mungkin santri-santri yang belajar bahasa Arab tahu. Kalau la artinya tidak atau jangan. Tapi kalau lan, lam dengan nun, maka artinya tidak akan pernah. Di dalam ayat yang baru saja kita baca tadi dalam surat Ali Imran ayat 85, boleh dicatat. Surat Ali Imran ayat 85. Surat Ali Imran surat yang keberapa? Yang ketiga. Ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mencari dari selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Di dunia dia tidak akan diterima. Mohon maaf, jika kita dapatkan ada seseorang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia banyak mendermakan hartanya di jalan kebaikan. Dia menyantuni fakir miskin, dia menyantuni para janda misalnya, tapi dia bukan seorang yang beriman. Apakah sedekahnya yang banyak itu bermanfaat baginya? Tidak. Di dunia, seseorang yang mencari dari selain Islam, falan, tidak akan pernah yukbal, diterima darinya, minhu, sampai kapanpun. Saya jadi teringat kisah masuk Islamnya Khalid ibn Walid. Bersamaan dengan itu masuk Islam pula Amr ibn al-As dan Utsman ibn Talhah radhiyallahu anhum jami'an di tahun 8 Hijriah. Tahun berapa? 8 Hijriah. Mereka bertiga berjalan dari Mekah menuju Madinah. Menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan saya sudah pasrah, saya mau masuk Islam. Begitu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka seakan-akan ingin tidak jadi. Amr ibn al-As, beliau adalah sahabat seorang diplomat, seorang sahabat cerdas, keturunan Quraisy, seorang diplomat ulung. Sampai-sampai dulu di awal keislaman, tatkala jumlah para sahabat masih sangat sedikit, mereka berhijrah ke kota Habasyah. Habasyah itu sekarang lebih kurang di negeri Ethiopia, di benua Afrika. Para sahabat berhijrah ke sana mencari perlindungan dan agar dapat menjalankan Islam dengan baik. Maka Quraisy mengutus seorang diplomat atas nama perwakilan kaum Quraisy Mekah, menyampaikan kepada Raja Habasyah agar mengembalikan orang-orang tersebut, sahabat-sahabat itu, kembali ke Mekah. Ternyata di tahun ke-8 masuk Islam. Ini orang hebat ini. Khalid ibn Walid juga orang hebat. Panglima perang. Kisahnya sangat-sangat panjang. Demikian pula dengan Utsman ibn Talhah radhiyallahu anhu, kalau tidak salah beliau adalah bagian dari keluarga Abduddar, penanggung jawab kunci Ka'bah. Jadi ini tiga orang sahabat, putra-putra yang berasal dari kedudukan tinggi dan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lain. Kata Amr ibn al-As, wahai Rasulullah, ulurkan tanganmu, aku akan berbaiat. Masuk Islam maksudnya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya, Amr ibn al-As tidak jadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut, kenapa Amr ibn al-As? Kenapa engkau tidak jadi? Aku sudah mengulurkan tanganku untuk membaiatmu. Kata Amr ibn al-As, hanya dengan satu syarat aku jadi berbaiat. Apa syarat yang kau ajukan? Berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuniku. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ama ta'lam annal Islam yajubbu ma qablahu. Bukankah engkau sudah tahu bahwa Islam dapat menghapus apa yang terjadi sebelumnya? Jadi seseorang yang melakukan sekian banyak catatan hitam dalam hidupnya, ia kemudian masuk Islam, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dihapus semua catatan hitam itu. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari hambanya atas dasar Islam saja. Tidak ada yang lain. مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Siapa yang mencari agama dari selain Islam tidak akan diterima darinya. Maka katakan dengan tegas dan tanpa ragu, jalan menuju Allah hanya satu, yaitu Islam. Belum lagi kita tahu di dalam ayat yang sudah sangat sering kita dengar, innad-dina 'indallahil Islam. Masih dalam surat yang sama, yaitu surat Ali Imran ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ustaz, Islam yang mana? Belakangan muncul Islam-Islam dengan berbagai versi. Yang Ustaz maksud Islam yang mana? Di zaman seperti sekarang ini sudah semakin banyak orang-orang yang obral kata-kata Islam, tapi entah mereka dapatkan Islam itu dari siapa atau dari mana. Sekarang apalagi sudah banyak beredar media-media untuk mempercepat informasi sampai ke pelosok sekalipun. Kasih saja di bagian belakang Islam, maka bagian depannya menjadi Islami. Pacaran Islami, sinetron Islami, sekedar ada di dalam sinetron itu assalamualaikum, waalaikumsalam, jadilah sinetron Islami. Backsoundnya adalah lagu yang religi, jadilah sinetron Islami. Nanti ada musik Islami. Dan sayang sekali sebagian kaum muslimin dengan mudahnya berada dalam euforia. Pokoknya kalau sudah ada Islami, maka dengan mentah-mentah dimasukkan, ya ini dari Islam. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena mereka kekurangan filter. Karena mereka lemah prinsip. Karena mereka yang dengan mudah mengambil bagian yang diislami-islamikan itu dan mengakuinya, iya itu dari Islam. Mereka tidak memiliki prinsip yang teguh, sehingga mereka dengan mudah larut dalam euforia. Pokoknya ada namanya Islami, langsung jadi Islami. Katakan kepada seluruh dunia bahwa Islam kami adalah Islam yang diajarkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam fitrah setiap manusia sejak pertama kali ia dilahirkan ke dunia. Dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkanlah wajahmu menuju agama ini dengan lurus. Fitratallahi allati fatarannasa 'alayha, inilah fitrah yang ditetapkan oleh Allah pada diri manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang dapat merubah penciptaan dan ketetapan Allah. Allah telah menetapkan pada diri setiap manusia memiliki fitrah lurus. Itu hukum asalnya. Fitrahnya itu lurus. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang mampu merubah ketetapan penciptaan Allah ini. Allah ciptakan manusia, setiap manusia terlahir ke dunia ini dalam keadaan membawa fitrah yang lurus. Itu pada dasarnya. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, sayangnya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lebih lanjut tentang fitrah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidaklah setiap anak yang terlahir dari perut ibunya kecuali terlahir dalam keadaan berada di atas fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, lingkungan terdekatnya lah, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang memberikan pengaruh sehingga menjadikan anak itu beragama Yahudi. Au yunassiranihi, atau keduanya menjadikan anak mereka sebagai Nasrani. Au yumajjisanihi, atau mereka berdua menjadikan anaknya sebagai anak yang beragama Majusi. Stop. Berhenti di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah muncul di dalam benak pikiran kita, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan wa yuslimanihi, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Islam? Menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi. Sampai di situ hadis berakhir. Mengapa tidak disebutkan wa yuslimani, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya muslim? Mengapa tidak disebutkan? Karena memang fitrah yang dimaksud itulah Islam. Maka jalan menuju Allah hanya satu, meskipun jalurnya atau lajurnya banyak. Kalau kita masuk ke dalam jalan tol, dari timur mau ke barat, dia masuk jalan tol. Maka jalan tol itu memiliki ruas yang lebar sehingga lajurnya banyak. Tapi jalan tolnya hanya satu. Ada sekian banyak lajur kendaraan yang bisa dilewati, namun dengan titik tujuan yang sama, gerbang yang dituju sama. Jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada duanya, hanya satu, yaitu Islam. Dan di dalam Islam kita diajarkan sekian banyak kebaikan, iman, amal yang saleh, perkataan, perbuatan, sikap, keyakinan, apapun. Tetapi jalurnya semua akan berada pada satu koridor saja, yaitu jalan Islam yang akan mengantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Hakim, dari sahabat mulia Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambar satu garis lurus. Besar kemungkinan gambar tersebut beliau lakukan di dalam masjid, sebab masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam beralaskan pasir, bukan seperti kita sekarang berlantai plus berkarpet. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid itu lantainya adalah pasir. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khattalana Rasulullah khattan mustaqima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar satu garis lurus. Berapa? Satu. Setelah selesai beliau menggambar satu garis lurus, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar di sisi kanan dan di sisi kiri satu garis lurus tersebut, garis-garis lain yang banyak. Bisa tergambarkan? Satu garis lurus, kemudian dibikin garis-garis di samping kanan dan di samping kirinya. Tergambarkan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza sabilullah." Inilah jalan Allah. Ada berapa tadi? Satu. Wa hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan lain yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Pada setiap jalan-jalan yang bercabang ini terdapat syaitan yang menarik-narik, yang mengajak-ngajak anak manusia untuk masuk ke dalamnya. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membacakan ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 153. Dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku, maka ikutilah dia. Ada berapa tadi jalannya? Kembali kepada yang belajar bahasa Arab, secara bahasa bisa sangat dengan mudah dipahami. Fattabi'uhu, bomir atau kata ganti hu menunjukkan satu, tunggal. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah satu jalan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih di dalam ayat yang sama 153 surat Al-An'am, wala tattabi'is subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Jangan. Apa akibat yang akan terjadi kalau kita menempuh jalan-jalan selain jalan Allah? Fatafarraqa bikum 'an sabili. Niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan memisahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini. Semakin menguatkan kesimpulan kita, jalan menuju Allah ada berapa? Ada satu. Apa yang satu itu? Islam. Namun Islam seperti apa yang akan kita ikuti? Islam yang diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sudah masuk waktu Isya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menegaskan dari hadis tersebut, hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis lurus dan seterusnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini menunjukkan bahwa jalan yang akan menghantarkan hamba menuju Allah hanya satu. Dan siapa saja yang menempuh jalan selain itu, maka dia tidak akan sampai kepada Allah jalla wa ala. Islam seperti apa yang akan menghantarkan kita kepada Allah? Islam yang diajarkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasul juga bersabda, "Laqad taraktukum 'alal baydha." Dalam riwayat yang lain, "Mithlal baydha." Aku meninggalkan kalian dalam keadaan putih benderang. Aku meninggalkan kalian, wahai umatku, dalam keadaan putih benderang. Saking terang benderangnya keadaan yang ditinggalkan oleh Rasul untuk umatnya, beliau berkata, "Lailuha kana hariha." Saking terang benderangnya keadaan malam yang identik dengan gelap, seperti siang yang identik dengan terang. Seperti itulah Islam yang harus kita ikuti dan kelak akan menghantarkan kita kepada Allah masuk ke dalam surganya. Yaitu Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan yang lain. Adapun yang berkembang saat ini dengan versi-versi yang begitu banyak, maka itu tidak akan mengantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau hanya sekedar diislam-islamkan. Islam versi A, Islam versi B. Dan itu semua tidak lepas dari pemikiran kaum liberal yang ingin memecah belah umat Islam dari sisi prinsip pokok dan keyakinan akidah mereka. Ini terpropaganda Bapak dan Ibu sekalian. Ini bukan sesuatu yang asal lewat seperti angin yang berhembus. Kaum liberal didukung dengan siapapun yang mengekor bersama mereka, menjadi musuh bersama bagi umat Islam yang ingin mengembalikan kaum muslimin menuju jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling mereka musuhi adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kaum muslimin kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memangnya Islam yang dibawa Rasul itu sudah sempurna? Sempurna. Jangan ragu, sempurna. Bahkan kesempurnaan tersebut diberikan garansi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Surat Al-Ma'idah, surat yang keberapa? Yang kelima. Ayat yang ketiga. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina. Hari ini, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku penuhi untuk kalian ni'matku, dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Aku, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sekali waktu ada seorang Yahudi mendatangi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, Ya Amirul Mukminin, di masa pemerintahan Umar, wahai Amirul Mukminin, aku tahu ada satu ayat dalam Al-Quran yang kalian baca. Ayat tersebut seandainya diturunkan tentang kami, maka kami akan jadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari raya. Maka Umar bertanya, ayat apa yang engkau maksud? Yahudi itu berkata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yahudi tahu Al-Quran, tahu ayat Al-Quran, tahu makna Al-Quran, bahkan mereka berkata, seandainya ayat itu diturunkan untuk kami, maka kami akan jadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari raya. Akankah kita menjadi umat yang mundur langkah, justru kita tidak tahu atau bahkan tidak yakin bahwa Islam adalah agama yang sempurna? Sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama' illa dzakara lana fihi ilma." Silakan cermati baik-baik apa yang diungkapkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu ini. Beliau berkata, seorang sahabat bernama Abu Darda berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat meninggalkan kita semua dalam keadaan tidak seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di atas angkasa sana kecuali telah disebutkan ilmu tentang burung itu kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Islam tidak sempurna? Tentang burung saja dijelaskan. Apakah berkaitan dengan kabar ataukah berkaitan dengan hukum? Yang berkaitan dengan kabar ada hadis sahih menyebutkan bahwa lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan perutnya telah terisi penuh. Kalau kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ini hasilnya. Maka tentang burung, kabar berita tentang burung saja dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata juga berkaitan dengan hukum dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi mikhlabin min at-tair. Nabi melarang kita mengkonsumsi daging burung dari jenis yang menerkam, memangsa dengan cakarnya. Burung itu banyak. Ada burung kecil, ada burung sedang, ada burung besar, ada burung berleher panjang. Kalau ada burung, dia memangsa, menerkam dengan cengkeraman cakarnya, maka jenis burung seperti itu tidak halal dimakan dagingnya. Selain itu, burung apapun halal. Jadi tentang burung saja disebutkan, dijelaskan dengan begitu sempurna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ragu, yakini jalan Islam hanyalah satu, itulah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wallahu waliyut tawfiq wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala al-zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ilahul awwalina wal-akhirin Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Amin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak dan Ibu sekalian jamaah salat Isya rahimakumullah, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam mengkaji bahwa jalan satu-satunya menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalan Islam. Dan Islam yang dimaksud bukan sembarang Islam, akan tetapi Islam yang murni, yang jernih, yang terang dan putih, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita di atas keadaan itu. Tadi disebutkan bahwa sahabat mulia Abu Dzar radiyallahu anhu berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama' illa dhakara lana fihi ilma. Kata Abu Dzar radiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita semua dalam keadaan segala sesuatu diajarkan dan tidaklah seekor burung mengepakkan kedua sayapnya di angkasa sana kecuali dijelaskan ilmu tentangnya. Kabar atau hukum sebagaimana tadi dijelaskan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan taraktukum ala mithlil bayda. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan seperti semuanya putih terang. Lailuha kanahariha. Saking terangnya keadaan malam yang identik dengan gelap seperti keadaan siang yang identik dengan terang. Kemudian Nabi menegaskan, la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari itu kecuali dia akan binasa. Tidak ada yang berpaling, menyimpang dari jalan yang telah dijadikan terang begitu jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata ia tetap berpaling, maka dia akan binasa. Dan kedurhakaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beresiko besar di dunia sebelum di akhirat. Ada beberapa contoh real nyata. Yang pertama, kisah seseorang yang sedang makan dengan tangan kiri, Pak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat. Melihat orang tersebut makan dengan tangan kirinya, Nabi memberikan nasihat teguran kepadanya, "Kul biyaminik." Makanlah engkau dengan tangan kananmu. Dengan ringannya orang-orang ini menjawab, la astati', enggak bisa saya. Dia sombong tidak menerima nasihat dari Nabi, sekaligus dia bohong padahal dia bisa, dia bilang tidak bisa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hanya menjawab, la astata'ta, kamu tidak akan pernah bisa. Setelah itu orang tadi tidak lagi bisa mengangkat tangannya untuk makan. Lumpuh. Mendurhakai tuntunan Nabi, menyimpang dari bimbingan beliau, ini akibatnya di dunia sebelum kelak di akhirat. Kisah perang Uhud, peristiwa panjang perang Uhud bersejarah, termasuk sebab bersejarahnya kisah perang Uhud, karena perang tersebut berakhir dengan kekalahan pada kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka tidak ringan. Sobek pipinya, tanggal salah satu dari gigi serinya, bersimbah darah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai kaum musyrikin saat itu berkata, kemarin kami kalah pada perang Badar, sekarang kami menang pada perang Uhud. Kisah yang panjang, saya coba ringkaskan pada beberapa poin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ilham dan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatur strategi perang Uhud. Karena jumlah kaum muslimin yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan kaum musyrikin Mekah yang menyerang dari Mekah ke Madinah. Mereka menyerang membawa pasukan 1,000 melawan 300, 10,000 melawan 1,000, 7,000 melawan 1,000. Kemudian di tengah perjalanan 300-nya yaitu kaum munafikin meninggalkan medan perang. Maka sedikitnya jumlah kaum muslimin menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir bahwa beliau harus mengatur strategi yang jitu. Maka beliau berpikir bagaimana caranya agar berperang hanya satu arah. Berperangnya satu arah. Sebab kalau berperang bebas arah dari manapun, maka pasukan banyak kaum musyrikin itu akan mengelilingi pasukan sedikit kaum muslimin, dibantai habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka kaum musyrikin Mekah berperang satu arah, tapi dengan satu titik strategis, menempatkan 50 orang berada di Jabal, di bukit kecil, sampai sekarang dikenal dengan Jabal Rumah. Rumah bukan rumah di Indonesia. Rumatun, bahasa Arab jamak dari ramin, artinya pemanah. 50 orang dipimpin oleh Abdullah ibn Jubair radhiyallahu anhu. Nabi berpesan kepada mereka, dalam keadaan apapun kalian jangan turun sampai aku sendiri yang memberikan perintah kalian boleh turun. Ini pesannya, seakan sederhana. Berperang, setiap kali serangan ada dari kaum musyrikin, diserang balik oleh kaum muslimin, pasukan pemanah 50 orang tadi mundur kocar-kacir. Dan Khalid ibn al-Walid waktu itu masih musyrik. Khalid menilai, ini strategi jitu ini. Jantung kekuatan kaum muslimin ada pada pasukan 50 orang tadi. Maka ditunggu oleh Khalid. Yang lainnya sudah kocar-kacir ini pasukan kaum musyrikin. Khalid beserta pasukannya, pasukan berkuda, tenang menunggu. Melihat kapan pasukan yang jantung kekuatan ini melemah, kita serang balik, kita habisi. Subhanallah, benar saja 50 orang yang berada di bawah pimpinan Abdullah ibn Jubair berpikir bahwa perang telah selesai, kemenangan diraih kaum muslimin, ghanimah, harta rampasan perang diambil. Wah, sudah bersorak menang. Mulailah para sahabat mengambil rampasan perang yang berada di bawah. Yang 50 orang ini lupa. Maka mereka berpikir perang sudah selesai, mereka turun ke bawah untuk ambil harta rampasan perang, kumpulkan untuk kaum muslimin. Maka Abdullah ibn Jubair mengingatkan, jangan turun, ingat pesan Nabi tadi loh. Buat apa kita menunggu Abdullah bin Jubair? Kita sudah menang. Apalagi yang kita tunggu? Tidak perlu kita mendengar perintah Nabi, kita boleh turun, menang sudah. Turun. Ditahan, bersisa 5 orang. 45 yang lain turun ke bawah. Khalid ibn al-Walid melihat jantung kekuatan pasukan kaum muslimin ini melemah. Dia berputar, menjadikan serangan itu berasal dari dua arah. Kaum musyrikin yang sudah mulai kocar-kacir diberikan isyarat untuk kembali, dihabisi, bahkan sampai terdengar informasi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Semakin lemas kaum muslimin saat itu. Bahkan sebagiannya sudah putus asa, kalau Nabi sudah meninggal, kita berperang buat siapa? Pimpinannya, panglimanya sudah tewas. Saking kocar-kacirnya keadaan kaum muslimin dengan serangan balik dari Khalid tadi. Sebab kelalaian sebagian orang yang mengabaikan pesan dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dikasih kalah karena mereka mengabaikan pesan Nabi untuk tidak turun kecuali dengan perintah dari beliau. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada Islam yang kita jalankan akan menghantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain Islam yang pernah dipesankan dan dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling memahami dengan baik pesan-pesan Nabi dalam hal ini. Setelah Nabi meninggal dunia, muncullah generasi berikutnya yaitu para tabi'in. Generasi kedua yang terbaik setelah sahabat. Namun tentu mereka tidak lebih baik daripada generasi sahabat. Suatu ketika, sebelum salat subuh, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu telah keluar dari rumah beliau, hendak masuk ke dalam Masjid Nabawi. Sahabatnya siapa? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Begitu lihat Masjid Nabawi, beliau melihat ada halaqatul zikir, ada kumpulan-kumpulan kecil orang-orang yang berkumpul, berkerumun, dipimpin oleh seseorang di antara mereka melakukan subhah dengan kerikil, menghitung. Ayo bertasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Menggunakan kerikil. Sudah selesai? Bertahmid 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu melihat hal ini, beliau tidak langsung bisa mengingkari. Ada sesuatu yang janggal di hati beliau, tapi beliau belum sampai hati mengingkari mereka. Kenapa? Ada sesuatu yang baik mereka lakukan, yaitu zikir. Tapi metodenya tidak sebagaimana diajarkan dulu oleh Nabi. Ini terjadi kapan tadi waktunya? Sebelum subuh, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Maka Abu Musa ingin kesimpulan beliau yang masih sesaat itu dimantapkan dengan pendapat sahabat yang lain. Datanglah beliau menjumpai atau mendatangi rumah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ternyata di depan pintu rumah Abdullah ibn Mas'ud sudah ada beberapa tabi'in yang menunggu keluarnya Abdullah ibn Mas'ud agar mereka yang nunggu tadi bisa bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud ilmu agama memanfaatkan waktu perjalanan Abdullah ibn Mas'ud menuju masjid. Ini semangatnya para sahabat, para tabi'in dalam menuntut ilmu. Ditunggu, kapan guru saya akan keluar? Saya ingin tanyakan satu hadis kepadanya. Saya ingin tanyakan satu permasalahan darinya. Bukan siang, bukan pagi, bukan sore, dini hari. Kira-kira kalau seperti itu mereka sudah bangun lebih awal tahajud dulu atau tidak? Besar kemungkinan mereka menghidupkan malam-malam mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatul lail. Ketika Abdullah ibn Mas'ud ketika Abu Musa al-Ash'ari menuju rumah Abdullah ibn Mas'ud, beliau bertanya kepada yang sudah menunggu lebih awal dari beliau. Akharaja Abu Abdurrahman, apakah Abdullah ibn Mas'ud yang panggilannya Abu Abdurrahman sudah keluar? Qalu lamma ba'du. Mereka menjawab belum keluar. Ditunggu, ikut menunggu. Sama-sama sahabat. Tidak egois kemudian ketuk pintu, keluar, saya butuh. Enggak, ditunggu. Ada hajat ilmu yang ingin beliau tanyakan kepada sahabat lainnya, yaitu Ibnu Mas'ud. Benar saja begitu Ibnu Mas'ud keluar, beliau melihat kok ada yang menunggu. Ternyata salah satu di antara mereka adalah Abu Musa. Ma hamalaka ala hadza ya Abu Musa? Apa yang membawamu menunggu di sini wahai sahabatku Abu Musa? Kemudian Abu Musa berkata, amrun unkiruhu wa askutu anhu. Ada sesuatu yang aku ingkari di dalam hatiku tapi aku belum mampu untuk mengucapkannya. Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa itu? Kemudian diceritakanlah apa yang tadi beliau lihat. Ada halaqah-halaqah, zikir dipimpin oleh seseorang dengan menggunakan batu kerikil, subhanallah sekian ratus kali dan seterusnya. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata, kenapa engkau tidak ingatkan saja kepada mereka daripada beribadah menghitung dengan cara seperti itu yang belum diajarkan? Aku jamin setiap zikir mereka akan tercatat di sisi Allah. Lebih baik mereka itu menghitung-hitung kesalahan mereka untuk disadari dan segera bertaubat kepada Allah agar tidak diulangi. Kemudian kata Abu Musa, lebih baik engkau melihat sendiri. Maka mereka beranjak melihat apa yang telah tadi dikabarkan oleh Abu Musa. Begitu dilihat benar kejadiannya sebagaimana diceritakan. Maka Abdullah ibn Mas'ud mendekat kepada mereka. Apa yang kalian lakukan? Berzikir. Kata Abdullah ibn Mas'ud, mengapa kalian tidak menghitung saja kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan? Adapun untuk zikir, meskipun kalian tidak hitung, maka aku jamin zikir kalian tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan cara seperti ini, cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian pimpinan halaqah itu tadi seakan protes. Kok enggak boleh? Ini kan baik. menilai sebuah kebaikan atas nama Islam hanya kesimpulan pribadi. Ini kan baik. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, wahai kalian, itu periuk Nabi SAW bekas beliau makan belum pecah. Dan baju-baju yang beliau tinggalkan di rumahnya belum usang. Sahabat-sahabatnya yang dulu mendampingi beliau masih banyak yang hidup. Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka para sahabat yang pernah diajarkan oleh Nabi cara berzikir semacam ini. Caranya siapa yang kalian jalankan? Hanya sekedar menganggap ini baik, bikin metode baru, memodifikasi cara, berinovasi. Orang tadi berkata lagi, kami tidak inginkan kecuali kebaikan. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, kalian hanya memiliki satu di antara dua pilihan. Yang pertama adalah, kalian dengan melakukan ini merasa ini baik padahal tidak dicontohkan Nabi. Kalian menganggap bahwa kalian lebih baik dari Nabi. Seakan-akan mereka berkata, ini kan baik meskipun tidak dilakukan Nabi, ini kan baik. Meskipun Nabi tidak pernah menyontohkan, tidak pernah memerintahkan kepada sahabatnya, tapi ini kan baik, maka seakan-akan kalian menganggap bahwa kalian lebih baik dan lebih mengerti kebaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, kalian membuka pintu dimodifikasinya Islam padahal tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian lakukan yang mana? Dan kedua kemungkinan itu semuanya jelek. Kembali lagi mereka menegaskan, kami hanya ingin kebaikan kok, Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud menegaskan, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang sekedar bermaksud melakukan kebaikan, ternyata dia tidak jadi melakukan kebaikan tersebut sebab kebaikan itu dianggap bagian dari Islam, tapi tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal apapun itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dan ternyata kata beberapa perawi didapatkan mereka-mereka yang melakukan itu dan ngeyel. Di Padang ini paham ngeyel enggak? Apa ngeyel itu? Ah, membangkang, ah? Ya itulah. Cari-cari alasan ya. Orang-orang yang ngeyel itu tadi di kemudian hari benar-benar menjadi tokoh-tokoh pemberontak Khawarij. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup lakukan saja copy paste apa yang didapatkan dari Nabi, itu pula yang kita lakukan. Makanya ingin membuktikan cinta kita kepada Allah. Kita cinta kepada Allah atau tidak? Yakin? Berapa persen? Pertanyaannya adalah bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Allah? Tidak ada cara untuk membuktikan kebenaran cinta kita kepada Allah selain mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dicatat, nanti silahkan dilihat dalam surat Ali Imran. Ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, Seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi SAW. Karena perintah kul dari Allah untuk Nabi Muhammad mengucapkan. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Allah perintahkan Nabi untuk mengucapkan sesuatu. Katakan kepada mereka semua, jika benar kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Berarti aku ini siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Untuk membuktikan cinta seorang hamba kepada Allah, dibutuhkan satu cara, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan itulah satu-satunya jalan kita menuju Allah dan menuju surganya. Apa yang akan saya dapatkan jika saya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allahu akbar. Dua sekaligus dapat, Pak. Dengan kita mengikuti Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka Allah akan membalas dengan cintanya kepada kita, menjadi cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Kita ucapkan kita cinta kepada Allah dan ternyata Allah cinta kepada kita. Dalam dunia percintaan, pasangan laki-laki dan perempuan, suami dan istri, tidak merasakan hangatnya cinta kalau hanya ada satu saja di antara keduanya yang mencintai, sementara yang lain tidak mencintai. Bertepuk sebelah tangan cintanya. Kita mengucapkan, aku cinta Allah. Bagaimana agar Allah pun mencintai diriku? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, janji pertama Allah akan cinta kepada kalian, janji kedua wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Masing-masing dari umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolak. Siapa menolak masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap masing-masing dari umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolak. Para sahabat terkejut. Siapa yang menolak masuk surga wahai Rasul? Maka selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa saja yang taat kepadaku, mengikuti tuntunanku, dialah yang masuk surga, dan siapa saja yang durhaka terhadap tuntunanku, dialah yang menolak masuk surga. Allahu akbar. Barometer yang permanen, tolok ukur yang pasti untuk bisa sampai ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, hanya ada jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ustaz, memangnya ada garansi kalau saya itu ikuti Nabi, kebenarannya pasti terjaga? Iya. Kebenaran yang kita ikuti dan kebenaran itu terbukti adalah tuntunan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan terjaga. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Surat Al-Hijr ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada siapa, Pak? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menerima wahyu itu. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang telah menurunkan adzikr, Al-Quran. Dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Garansi dari Allah. Allah yang akan menjaga. Maka Al-Quran akan terjaga dengan atau tanpa kita. kita ada, kita tidak ada, kita berbuat, kita tidak berbuat, Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini garansi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Garansi. Dengan atau tanpa kita, Al-Quran akan terjaga. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita berani beralih jalan, berpaling dari arah yang akan menghantarkan kita menuju surga. Dan kami perlu ingatkan kepada kita semua sekarang, di zaman ini sudah semakin banyak orang-orang yang memberanikan diri bicara atas nama Islam dengan versinya sendiri. Semoga tidak terjadi kembali Desember-Desember kaum muslimin yang kelabu, Desember-Desember yang suram karena keikutsertaan sebagian kaum muslimin merayakan apa yang sebetulnya menunjukkan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah bahwa sebagian kaum muslimin mengikuti arahan statement seseorang yang dianggap bertitel tinggi, dianggap paham tafsir Al-Quran, dia berkata bahwa mengucapkan ucapan selamat hari raya terhadap mereka dianjurkan dalam Islam. Allah. Kita hanya bisa mengerutkan dahi. Kita hanya bisa mengelus dada. Dari mana ini? Dan beraninya beliau menukilkan ayat dalam Al-Quran. Dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menukilkan ucapan Nabi Isa alaihi salam. Tatkala Nabi Isa berkata, dan keselamatanlah bagiku saat aku dilahirkan, saat aku diwafatkan, dan saat aku dibangkitkan kembali. Tuh, ayat ini menunjukkan ada anjuran ucapan selamat. Hai, dangkal sekali Anda. Di dalam bahasa Indonesia, juga di dalam bahasa Arab, kata selamat, sama-sama selamat bisa berbeda makna. Contoh, seseorang naik kelas atau naik pangkat jabatan. Kemudian kita mendekat kepadanya dan berkata, selamat ya, semoga Allah berkahi. Ini selamat. Tidak berselang lama, kemudian tiba seseorang berasal dari Pulau Lombok. Dia datang dalam keadaan sehat. Masya Allah, engkau datang dari Lombok dengan keadaan selamat. Selamat ini dengan selamat itu sama atau tidak? Sama-sama selamat kan? Maknanya sama atau tidak? Dalam bahasa Indonesia saja sudah tidak sama. Coba lihat ayat tadi itu. Wassalamu alayya, dan keselamatan bagiku saat aku dilahirkan, saat aku diwafatkan, dan saat aku dibangkitkan kembali. Kira-kira selamat yang pertama atau selamat yang kedua? Ucapan selamat engkau dilahirkan, dan konsekuensinya kita akan berkata, dan selamat saat engkau diwafatkan. Karena konteks ayatnya menyebutkan tiga. Saat dilahirkan, saat diwafatkan, saat dibangkitkan kembali. Apakah selamat yang ini? Atau keadaan selamat tadi, keselamatan dari keburukan. Selamat dari keburukan saat dilahirkan, saat diwafatkan, dan saat dibangkitkan kembali. Tiba-tiba orang yang bertitel tinggi itu, yang dianggap cendekiawan Islam, yang dianggap banyak berilmu di Al-Quran, tafsir, subhanallah, mau dibawa kemana Islam kita ini, ikhwah? Dan saya bahagia di kota Solo ini ternyata ada ma'had, ada pesantren, lembaga pendidikan Islam yang mendidik putra-putra, putra atau putri? putra ya? SD juga. Alhamdulillah. Kita memang harus berpikir sejak sekarang bahwa estafet keimanan kita harus dilanjutkan oleh anak keturunan kita. Tidak boleh tidak. Sebab musuh-musuh Islam sedemikian hebat menyusun propaganda untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin dari dalam. Dengan bahasa-bahasa dan istilah-istilah yang dianggap keren. Dianggap menggambarkan kecendikiaan. Wala haula wala quwata illa billah. Padahal agama, Al-Quran, tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah wahyu telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak perlu melakukan apapun kecuali laksanakan saja, jalankan saja, copy paste. Ditiru, dilakukan sebagaimana contohnya, sudah. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, tidak perlu dirubah. Karena bahaya meninggalkan, mengabaikan, merubah-rubah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, resikonya besar. Berpaling dari hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabaikan tuntunan beliau, resikonya besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Nanti silakan dilihat surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak dibenarkan bagi seorang mukmin atau mukminah di hadapan ketetapan hukum Allah dan Rasulnya merasa boleh untuk memiliki pilihan lain. Dalam sebuah perkara, dalam sebuah keadaan, sudah ada ketetapan hukumnya dari Allah dan Rasulnya, tidak diperbolehkan. Tidak bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah merasa ada pilihan lain yang lebih baik. Haram. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Dan barang siapa yang bermaksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Maka ia telah tersesat, tersimpang jauh dengan penyimpangan yang nyata. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang merasa boleh untuk keluar dari batasan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Dalam surat An-Nisa ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. Nanti juga dilihat boleh surat An-Nisa surat keempat ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi Allah Rabbmu wahai Muhammad, tidak beriman. Jadi Allah bersumpah. Kalau biasanya Allah bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya, wal asr, wal duha, wal tini, wal zaitun, wal syamsi, wal qamari. Dalam ayat 65 surat An-Nisa, Allah berfirman atas nama dirinya sendiri. Allah berfirman, tidak, demi Allah Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman. Jadi tidak dikuatkan dua kali peniadaan ini dengan sumpah. Tidak, demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Dan tidak berimannya itu betul-betul dikuatkan dengan sumpah Allah atas nama dirinya sendiri. Siapa yang tidak beriman itu? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum engkau, wahai Muhammad, sampai mereka berhukum dengan hukummu, kalau belum, maka demi Allah mereka tidak beriman. Ini bukan sesuatu yang main-main ini. Ini serius. Maka biarkan. Ya. Kokohkan diri kita dengan ilmu. Biarkan hiruk-pikuk di luar mengacaukan prinsip-prinsip akidah kita. Mengganggu prinsip-prinsip anak-anak kita. Tanamkan dalam diri kita ilmu kebenaran. Tanamkan pada anak-anak kita ilmu kebenaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan istiqamah pada diri kita. Tidak beriman, demi Allah tidak beriman mereka semua, sampai mereka berhukum dengan hukum engkau, wahai Muhammad. Hanya ini saja? Tidak, ada yang kedua. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Mereka tidak menemukan rasa berat sedikit pun terhadap setiap hukummu. Tidak ada rasa berat. Nabi menuntunkan apa? Tidak ada rasa berat untuk kita tinggalkan, untuk kita laksanakan. Tidak ada rasa berat. Kalau masih ada rasa berat, kembali ke yang pertama. Khawatir kita, keimanan kita menjadi hilang. Cukup sampai di titik yang kedua ini? Tidak. Ada yang ketiga. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Berlapang dada menerima sepenuhnya. Subhanallah. Maka bersih dalam diri ini dari sikap meninggalkan, mengabaikan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersih, karena semuanya akan mengarah kepada hukum beliau sesuai dengan yang pernah beliau contohkan kepada kita semua melalui generasi terbaik pertama para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang nasib-nasib orang-orang yang berpaling dari tuntunan Allah, berpaling dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu yang Allah firmankan dalam surat Taha, surat Taha surat yang keberapa? Naam, 20. Setelah Maryam, sebelum Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taha, mulai dari ayat 123 sampai 126. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sengsara dan tidak akan tersimpang jalan. Para ulama menjelaskan bahwa janji kebaikan yang diberikan kepada hamba yang selalu berkomitmen kepada tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, janjinya itu ada dua, di dunia dan di akhirat. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersimpang jalan tidak akan berbelok arah di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Itu ayat 123. Lanjutkan pada ayat 124, Allah menyatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, namun barang siapa yang berpaling dari tuntunanku, dari peringatanku, dari petunjukku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kami akan jadikan kehidupannya sempit di dunia dan kami akan bangkitkan dia di akhirat dalam keadaan buta. A'ma, buta. Kemudian orang itu nanti akan protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ayat 126. 125. Dia akan berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu di dunia aku bisa melihat? Mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Inilah akibat dari kelalaianmu, kedurhakaanmu, penyimpanganmu dahulu di dunia. Telah datang kepadamu ayat-ayatku, ayat-ayat kami, kata Allah, sementara engkau melalaikannya, engkau mengabaikannya. Maka di hari ini engkau pun dilalaikan dan diabaikan. Di dunianya sempit, di akhiratnya buta. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah dusta dalam firman-Nya. Itu hak dan pasti akan terjadi. Di zaman yang penuh dengan gelombang fitnah yang sedemikian dahsyat, maka hendaklah kita menjaga diri kita dengan iman. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din, dan tingkatkan ilmu tentang agama. Karena dengan ilmulah seseorang bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang dicintai Allah, mana yang dibenci oleh Allah, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, dengan ilmu. Dan hanya orang-orang berilmu yang bisa mewujudkan rasa takut dan tunduk patuhnya kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut sekaligus tunduk dan patuh kepada Allah hanyalah mereka, orang-orang yang berilmu. Bentuklah lingkungan yang saleh. Gandeng tangan satu sama lain di antara kita. Jangan mudah dicerai-beraikan oleh siapapun. Dengan cara apapun. Berpegang teguhlah di atas tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah. Jangan kalian tercerai-berai. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dengan taufiknya. Kita berjalan di atas jalan yang diridhai olehnya. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di negeri kita memang belum sepenuhnya hukum-hukum Islam dipakai. Tetapi alhamdulillah syiar-syiar Islam terlaksana dengan baik. Azan dikumandangkan atau tidak? Dikumandangkan. Untuk menyelenggarakan kajian dipersulit atau tidak? Tidak. Ketika kita ingin berhari raya di tanah lapang, memungkinkan atau tidak? Memungkinkan. Wanita-wanita berjilbab sebagaimana jilbab yang diajarkan dalam Islam, dilarang atau tidak? Tidak. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kita kelola, apakah kurikulumnya akan dilarang? Tidak, alhamdulillah. Dan salah satu di antara tanda negeri Islam adalah banyaknya, mayoritasnya kaum muslimin dan terlihatnya syiar-syiar Islam. Salat lima waktu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tidak dilarang untuk melaksanakan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Dan ini adalah salah satu di antara syiar Islam. Maka meskipun Indonesia belum menerapkan seluruh bagian dari hukum Islam, namun karena syiar-syiar yang Islami begitu terlihat tidak sulit untuk dilakukan dan mayoritas penduduknya masih didominasi oleh kaum muslimin, maka ini adalah negeri Islam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan seluruh kaum muslimin kepada keimanan dan ketakwaan kepadanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya mereka penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, namun manakala mereka mendustakan hukum Allah, ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami akan siksa mereka disebabkan yang mereka lakukan sendiri. Maka silakan lanjutkan segenap ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah begitu bebas kita lakukan di negeri ini, sambil terus meningkatkan kualitas ilmu dan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya anak perempuan, saat ini sekolah di kelas 5 SD sekolah umum. Anak khawatir pelajaran agama yang diajarkan tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mohon diberikan saran Ustaz. Kalau begitu, jadilah kita sebagai orang tua, sebagai guru pendidikan agama bagi kedua orang tua. Wah, saya enggak tahu Ustaz, belajar. Itu konsekuensi yang logis. Karena terkadang orang tua itu memang egois. Sebagian orang tua, ayo nak mengaji nak, hafalkan Al-Quran nak, salat di masjid nak. Dia sendiri tidak lakukan itu. Dia banggakan di hadapan teman-temannya itu. Wah, anakku sudah menghafal 30 juz. Atau juz 30. Ketika ditanya, apakah bapak juga sudah hafal? Belum. Sambil tersenyum, belum. Tahun depan ditanya lagi, jawabannya sama. 2 tahun yang akan datang ditanya lagi, sekarang sudah apa Pak? Sudah 2 tahun. Belum. Sampai kapan? Kita selalu menuntut anak kita belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Ayo nak, hafalkan ayat ini, hafalkan hadis itu, hafalkan doa ini, hafalkan zikir itu. Kenali hukum ini dalam Islam. Tapi kita sendiri juga jalan di tempat. Maka kita harus menjadi guru pertama, di barisan pertama untuk mengajarkan anak-anak kita tentang ilmu agama. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan beberapa juru dakwah yang menyebarkan kerancuan di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sebuah kemungkaran, maka kita ingkari dengan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memiliki garis jabatan, kekuasaan di wilayah kemungkaran itu dilakukan, kita ingkari dengan tangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah, mengingkarinya dengan tangannya. Dan ini tertuju kepada ulatul umur, para pemegang pemangku jabatan, pemegang pertanggungjawaban penuh dalam setiap lingkupnya. Seperti misalnya seorang suami atau seorang ayah di tengah-tengah rumah tangga. Seorang RT dalam lingkup RT-nya, seorang RW di lingkup RW-nya, seorang lurah di lingkup kelurahannya, dan begitu seterusnya. Dia melihat di lingkup kekuasaan atau kepemimpinannya ada kemungkaran, maka dia ingkari dengan kekuasaan tersebut dengan cara yang hikmah. Bukan seorang pemimpin, silakan lihat kemungkinan kedua. Fa illam yastati fabi lisanihi, belum bisa, maka dengan lisannya ia ingkari, diberikan teguran, diberikan nasihat juga dengan cara yang baik, dengan hikmah. Kalau tidak mampu juga, fabi qalbih, diingkari dengan kalbu. Bagaimana caranya mengingkari dengan kalbu? Kita tidak setuju. Kita mengingkari dan kita membenci kekeliruan itu dilakukan. Karena ini adalah bagian dari ingkarul mungkar. Ya, ingkarilah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Kemudian iringi upaya yang kita lakukan tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan hidayah kepada saudaraku itu yang keliru. Berikan istiqamah kepada saudaraku tadi agar dia hanya berada di atas jalan yang lurus dan menjauh dari jalan yang menyimpang. Dalam beragama, apakah kita mengikuti guru atau Al-Quran dan Al-Hadith? Kita ikuti Al-Quran dan Al-Hadith, dan agar memahami keduanya dengan paham yang lurus, kita butuh bimbingan dari seorang guru agar pemahaman kita benar. Ustaz, tapi guru kan macam-macam. Ah, di sini dia. Gurunya adalah guru yang senantiasa mengajak kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman As-Salafus Salih. Generasi terdahulu terbaik, tersalih. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jejak mereka di dalam memahami Islam. Jadi kalau guru kita selalu saja mengajarkan kita Islam dengan Al-Quran, dengan Al-Hadith, dan menyebutkannya dengan pemahaman para sahabat, generasi terdahulu yang telah terbukti kesalihannya, maka itu adalah guru yang baik. Guru yang teladan. Tapi kalau kemudian kita mengikuti Al-Quran dan Al-Hadith, tapi kita pahami dengan pemahaman kita sendiri, maka kita khawatir kita akan keliru. Wallahu'alam. Bagaimana kita mengetahui bahwa kebenaran ilmu yang disampaikan guru kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Dipusatkan pemahamannya itu dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Saya tidak tahu Ustaz, apakah benar-benar diajarkan oleh para sahabat atau tidak? Nah, ini konsekuensinya belajar. Hadir di majelis ilmu, pelajari lagi, pelajari lagi, pelajari lagi. Bukunya ada, alhamdulillah. Kajian para ustaz, para ulama juga ada, alhamdulillah. Bisa di cross check di dalam literatur-literatur para ulama. Makanya di dalam majelis ilmu sebisa mungkin mencatat. Hafalan saya kuat Ustaz, iya kalau begitu boleh. Seperti Imam Syafi'i ya, saat berguru kepada Imam Malik. Dengan susah payah itu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Tidak langsung dari awal diterima. Sekalinya diterima, beliau duduk, semua murid-murid senior Imam Malik itu mencatat dengan kertas atau buku dan alat tulis. Imam Malik hanya menggunakan telapak tangan kirinya dan telunjuk tangan kanannya. Main-main ini anak. Mada taf'alu ya gulam? Apa yang kau lakukan wahai anak kecil? Dengan santainya beliau berkata, saya menulis wahai guru. Apa yang kau tulis? Semua hadis yang engkau bacakan. Geram ini Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i berkata, lau syi'ta aqra'u jami'al ahadits allati qultaha. Kalau engkau ingin kehendaki wahai guru, aku akan bacakan kembali semua hadis dari awal sampai akhir. Dan disebutkan tanpa sedikit pun kesalahan. Maka kalau ada di antara kita yang seperti Imam Syafi'i, luar biasa, semua dicatat meskipun tanpa tulisan. Masya Allah. Terima kasih. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 65, yang menulis pertanyaan ini, mohon dilihat, di cross check dengan baik, bahwa ayat ini tidak sendirian. Dengan konteks yang sama ada pada dua ayat berikutnya, 66 dan 67. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu kafir. Di ayat selanjutnya, maka mereka itu fasik. Di ayat selanjutnya, maka mereka itu zalim. Ini menunjukkan bahwa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak satu hukum, ada rinciannya. Dan inilah sekali lagi manfaatnya kita belajar agar tidak comot ayat atau comot hadis, sekedar ambil maknanya secara zahir, simpulkan sendiri. Ini bahaya. Kalau ingin betul-betul mengkaji dengan komprehensif dan secara terintegrasi dengan ayat atau hadis yang lainnya secara menyeluruh, maka insya Allah kita akan pahami dengan baik. Ini benar, penukilannya benar, surat An-Nisa ayat 65 itu benar. Tapi lihat kemudian dua ayat berikutnya, tidak satu hukum. Faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, faulaika humul zalimun. Dan nanti boleh dilihat dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Qurtubi, kemudian diringkas dengan seringkas-ringkasnya oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di dalam kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsiril kalamil mannan, ay kufrun duna kufrin wa fiskun duna fiskin wa zulmun duna zulmin. Kekufuran di bawah kekufuran, kefasikan di bawah kefasikan, kezaliman di bawah kezaliman. Maksudnya apa Ustaz? Kekufuran yang tidak langsung serta-merta mengeluarkannya dari zona keislaman, kecuali jika dia menghalalkan hukum selain hukum Islam dan menganggap hukum selain hukum Islam itu lebih baik daripada hukum Islam. Jadi ada rinciannya. Jangan kemudian dinukilkan satu ayat, oh berarti karena tidak berhukum dengan hukum Islam, pemerintah negeri ini kafir, yang negeri itu juga kafir, yang itu juga kafir. Kita itu bukan tugasnya bagi-bagi vonis. Atas nama Islam kita harus bicara benar, kita harus yakini benar, kita harus beramal benar. Tafsir Ibnu Abbas dalam ketiga ayat ini perlu dibaca. Kufrun duna kufrin, wafiskun duna fiskin, wazulmun duna zulmin. Tidak sampai langsung serta-merta mengeluarkannya dari keislaman, kecuali jika dia menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah atau meyakini bahwa selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, itu baru mengeluarkannya dari zona keislaman. Jika tidak, maka tidak boleh kita keluarkan dari hukum Islam. Wallahu a'lam. Ada ego, ada kedengkian hati. Ini adalah penyakit. Dan ini adalah media syaitan untuk mencerai-beraikan kaum muslimin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebersamaan kita di sini. Demi Allah, ini adalah nikmat. Ini adalah nikmat. Jangan sampai di tengah-tengah semangat kita untuk menjalankan Islam yang benar, Islam yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah satu arah, kita sudah satu jalan, kita sudah satu langkah. Jangan sampai kita biarkan hati kita kotor dengan kebencian, kedengkian terhadap sesama saudara kita sendiri. Amar ma'ruf nahi mungkar silahkan disampaikan, ditegakkan, tapi dengan cara yang hikmah, dan buang jauh-jauh kebencian. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan memang kedengkian ini dapat merusak hati. Dan subhanallah, biasanya dengki itu tidak terjadi kecuali sesama profesi. Tukang beca itu dengkinya terhadap sesama tukang beca. Insya Allah dia tidak akan dengki kepada bos batubara misalnya. Tapi bos batubara sangat mungkin untuk dengki, iri hati terhadap sesama bos batubara. seorang guru dengki terhadap sesama guru, seorang panitia penyelenggara kajian sangat mungkin untuk iri dan dengki terhadap panitia penyelenggara kajian di tempat yang lain. Seorang ustaz sangat mungkin dibisikkan, digelincirkan oleh setan untuk dengki kepada ustaz yang lain. Kalau saya ngisi kajian kok jumlah jamaahnya sedikit. Kalau ustaz fulan, oh di masjid besar, tumpah-tumpah. Benci sama ustaz fulan, na'udzubillah. Bersihkan hati kita. Segera isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi hamba dari bisikan syaitan. Kedengkian adalah bisikan syaitan. Kedengkian adalah kendaraan syaitan yang akan mencerai-beraikan kaum muslimin. Seorang yang sudah berada dalam kebaikan, dia harus sadar bahwa yang dia dapatkan itu juga anugerah Allah untuk menguji dirinya apakah dia itu bersyukur atau kufur. Insyaallah kita masih ingat ya kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Di antara doa Nabi Sulaiman itu adalah beliau berdoa kepada Allah minta 3 hal dan semuanya dikabulkan. Saya tidak akan perpanjang kisahnya. Di bagian terakhir saja, Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, aku memohon kepada engkau diberikan sebuah kerajaan yang tidak engkau akan berikan kepada selainku. Dan dikabulkan. Maka tidak ada selain Sulaiman alaihi salam yang kerajaannya meliputi hewan dan bangsa jin. Awan angin tunduk di bawah perintah Nabi Sulaiman. Pesawat zaman sekarang aja kalah. Nabi Sulaiman itu tinggal panggil, sih, angin sini, antarkan saya ke sana. Enggak perlu beli tiket. Ada yang kekayaan dan kekuasaan kerajaannya seperti Nabi Sulaiman? Tidak. Jin Ifrit dengan semua kemampuan mereka, ada yang mampu membangun kullu banna'in wa ghawwas, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana pasukannya, pasukan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, jin-jin yang penyelam, jin-jin yang pandai membangun, itu di bawah genggaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita itu punya apa dibandingkan Nabi Sulaiman? Kita enggak punya apa-apa saja kok sombong, apalagi iri kepada yang lain. Tahu apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman dengan segenap kerajaannya itu? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan karunia dari Rabbku. Liyabluwani. Untuk menguji diriku, aashkuru am akfur? Apakah aku bersyukur atau justru aku kufur? Yang dikasih ganteng, yang dikasih cantik, yang dikasih pintar, yang dikasih kaya, yang dikasih apa saja, jangan lupa diri dan bersihkan hati ini dari kebencian atau kedengkian atau mengejek dan merendahkan kaum muslimin yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana adab memberikan nasihat kepada saudara kita agar tidak terkesan mempermalukan dia di dalam media sosial, grup, dan seterusnya? Ya jangan di media sosial. Kalau sudah di media sosial, semua akan membaca. Dan ini demi Allah, penyakit zaman sekarang. Bahkan pasangan suami istri sedang berribut, sedang berseteru, semua jadi tahu karena dia pasang status. Lagi ribut sama pasangannya, dia pasang status. Sehingga siapapun yang baca, oh dia lagi ribut sama suaminya. Ini lagi ribut sama istrinya ini. Subhanallah. Kenapa jadi konsumsi publik? Dapur rumah tangga, biarkan menjadi dapur rumah tangga. Seorang laki-laki harus qawwam. Menjadi pemimpin terbaik di tengah-tengah keluarganya. Kalau istrinya melenceng, luruskan. Kalau dirinya salah, minta maaf dan minta untuk dinasehati oleh istrinya. Begitu. Bukan egois. Ada sebagian suami itu benar-benar mengucapkan, hai istriku. Ini karena memang suaminya keras kepala, suaminya egois. Hai istriku, dengarkan. Kaidah yang pertama, aku selalu benar. Kaidah yang kedua, kalau engkau dapatkan aku salah, maka kembalikan kepada kaidah yang pertama. Ini rumah tangga macam apa seperti ini? Begitu pula dengan orang yang lain, saudara kita, teman kita sendiri, jangan ingkari kemungkarannya, jangan tegur dan beri nasihat di media sosial. Ajak ketemuan, ajak makan, ngobrol-ngobrol ringan. Akhi, mohon maaf, kemarin saya dengar informasi seperti ini, apa betul itu? Oh tidak, oh berarti yang saya dengar salah, iya salah, tidak benar itu. Sudah cukup, selesai. Ah kamu bohong, dipaksa. Gimana? Dia sudah bilang tidak, kalau dia bohong urusannya dengan Allah, selesai. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, tabayyun, lakukan cross check. Kalau yang bersangkutan berkata tidak, ya sudah selesai. Kalau ternyata perkataan tidaknya adalah dusta, urusannya dengan Allah. Kita bertujuan baik, ingin mengingatkan jika memang dia keliru. Dan begitu seterusnya, wallahu a'lam. Terakhir barangkali ya, ini masih ada banyak sekali. Ustaz, bagaimana cara mencari semangat baru untuk mengamalkan ajaran sunnah seperti salat malam, puasa sunnah, menjenguk teman yang sakit, tazkiyah? Hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu, kita akan berteman dengan orang-orang yang saleh. Cari teman yang saleh itu teman yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan. Bukan kita itu cari teman yang gampang mengeluarkan traktiran. Ah saya mau dekat sama fulan itu, kenapa? Uangnya seperti tisu diambil, enggak habis-habis, muncul lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, kalau tidak salah ayat 28, yang pegang mushaf tolong dibantu. Surat Al-Kahfi ayat 28, kalau tidak salah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Sudah dikosek? Betul. Ayat 28 dalam surat Al-Kahfi. Apa artinya? Sekilas nanti bisa sudah dicatat minimalnya dalam memori, enggak apa-apa. Al-Kahfi 28. Bersabarlah engkau bersama teman-teman orang-orang yang senantiasa berdoa, mendekatkan diri kepada Allah pagi dan petang, selalu mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini teman yang saleh ini. Karena dia itu adalah orang saleh, maka dia selalu dekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, pagi sore selalu terhubung baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, janganlah kedua matamu meninggalkan mereka. Jadi harus bersama orang saleh itu. Allah perintahkan wasbir, sabar. Sebagian orang memang berkata, Ustaz, aduh kalau berteman sama orang saleh itu capek Ustaz. Kenapa? Masjid lagi, Quran lagi, zikir lagi, majlis ilmu. Bosan saya Ustaz. Wasbir. Bersabar, engkau bersama orang-orang yang saleh itu bersabar. Mereka memang pagi, siang, sore, malam mendekatkan diri mereka kepada Allah. Bahkan dalam aktivitas duniawi, sambil nyapu, subhanallah, sambil naik motor, Allahu Akbar. Doa, zikir, terus mengingat Allah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka, terus bersabar bersama mereka. Kemudian Allah sebutkan perumpamaan teman yang buruk di akhir ayat ini. Wala tuti' man aghzalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawaa wa kana amruhu furuta. Jangan engkau ikuti, jangan engkau taati bisikan teman-teman yang buruk, yaitu orang-orang yang kami, kata Allah, orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir mengingat kami, dan urusannya selalu ruwet. Di Padang ruwet itu apa? Di Solo ini apa? Ruwet. Hah? Sulit. Ruwet. Jelimet. Masa bahasa Padang itu? Orang-orang yang Allah lalaikan kalbunya dari berzikir mengingat Allah, dia selalu mengikuti bisikan hawa nafsu, wattaba'a hawa. Dia selalu mengedepankan bisikan hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya selalu saja berujung ruwet. Jangan ikuti mereka. Ikutilah yang pertama meskipun harus bersabar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita semua di atas kebaikan dan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh tuntunannya. Kami mohon maaf, masih banyak pertanyaan tapi belum sempat terjawab. Mudah-mudahan yang sudah terjawab bisa mewakili. Senang sekali bisa berada di kota Solo ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Namun jika Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan kita kembali di dunia ini, semoga Allah pertemukan kita di akhirat kelak di dalam surga yang tertinggi, Al-Firdaus. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.